Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin, para wali santri yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya menjadi orang-orang yang syakirin, menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam ayatnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Maka ingatlah oleh kalian aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur. Menjadi orang-orang yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kenikmatan yang sangat besar adalah hidayatut taufiq. Seorang diberi hidayatut taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengikuti sunnah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang sangat besar. Dikarenakan hidayatut taufiq ini mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khalilur rahman, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa memberikan hidayatut taufiq kepada orang yang dicintai oleh beliau, yaitu pamannya Abu Talib. Sehingga turunlah ayat mengingatkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, disebutkan oleh ahli tafsir, al-khitab yang diajak bicara di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai, kepada orang yang engkau cintai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya hidayatut taufiq ini adalah merupakan salah satu kenikmatan yang sangat besar yang pantas bagi kita untuk senantiasa menjaganya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doanya orang-orang yang rasikhuna fil ilmi di dalam Al-Qur'an. Mereka berdoa meminta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, ya Allah, janganlah engkau simpangkan, sesatkan hati-hati kami setelah engkau berikan kepada kami al-hidayah. Begitu juga doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah, kuatkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu, di atas tauhid, di atas sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Dikarenakan seorang tidak bisa istiqamah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara salah satu kenikmatan yang sangat besar yang harus kita perhatikan bersama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin, para wali santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah mengetahui bersama di antara bentuk kenikmatan yang sangat besar pula adalah Allah memberikan dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik. Tapi perlu diingat bersama bahwasanya itu semua adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Dan siapakah manusia yang paling berhak atau yang pertama kali mendapatkan kebaikan dari kita. Dijelaskan oleh beliau. Kata beliau, awlan nasi bibirrik wa ahakuhum bima'rufik awladukum. Fa innahum amanatun ja'alahullahu indak. Kata beliau rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan, manusia yang paling pertama kali mendapatkan kebaikan darimu, dan mereka yang pertama kali, yang berhak pertama kali untuk mendapatkan kebaikan darimu, kata beliau adalah auladukum, anak-anak kalian. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak-anak kita yang Allah berikan kepada kita, perlu diketahui itu adalah orang yang pertama kali mendapatkan kebaikan atau berhak mendapat kebaikan dari orang tua kita. Kenapa demikian? Kata beliau, maka sesungguhnya mereka, anak-anak itu adalah merupakan amanah yang telah Allah berikan kepada kalian di sisinya. Inilah anak yang merupakan rezeki. Juga perlu diketahui, mereka itu adalah amanah yang Allah bebankan kepada kita. Sehingga mereka al-aulad, anak-anak adalah orang yang pertama kali berhak mendapatkan kebaikan dari orang tuanya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka nasihat yang disampaikan oleh beliau ini tentunya merupakan nasihat yang sangat berharga bagi kita semua, para al-aba wal-ummahat, para bapak dan para ibu yang Allah telah memberikan rezeki anak. Perlu diketahui, di pundak kita ada amanah dan mereka juga berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang tuanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh supaya memiliki kasih sayang kepada anaknya. Di antara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kasih sayang kepada anaknya adalah yang ditunjukkan kepada cucunya Al-Hasan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu wa indahu al-Aqra ibn Habis at-Tamimi radhiyallahu taala anhu jalisan. Faqala al-Aqra inna li asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahada. Wa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Disebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhu. Dan di sisinya ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra ibni Habis At-Tamimi radhiyallahu taala anhu sedang duduk. Maka Al-Aqra ini mengatakan, sesungguhnya saya ini memiliki 10 anak dan tidak ada satupun dari mereka yang saya cium. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh melihat kepada Al-Aqra, kemudian menyebutkan, Nabi menyatakan, mala yarham la yurham, barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang maka dia tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita yang merupakan amanah. Juga kita diperintahkan untuk memiliki kasih sayang kepada mereka, kepada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh para ulama, wa min a'zami anwa'ir rahmati bil aulad ta'limuhumul khair. Ini yang harus kita perhatikan. Dan di antara bentuk kasih sayang yang sangat besar yang dilakukan oleh orang tua kepada mereka, kepada anak-anaknya, adalah mengajari mereka al-khair, kebaikan-kebaikan. Dikarenakan bentuk kasih sayang kepada anak dijelaskan oleh para ulama, contohnya sangat banyak. Di antaranya adalah mencium, di antaranya juga adalah mangkunya, dan seterusnya. Bahkan membopongnya tatkala sholat. Dan di antara bentuk kasih sayang yang sangat besar, kata para ulama, adalah ta'limuhumul khair. Mengajari mereka kebaikan-kebaikan. Mengajari mereka al-khair, kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang merupakan tanggung jawab bagi orang tua. Mengajari mereka al-aulad, anak-anak, dengan al-khair, dengan kebaikan, sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada mereka. Sehingga sekali lagi, yang namanya sayang kepada anak bukan hanya sebatas memberikan fasilitas duniawi. Tapi perlu diingat, justru yang lebih besar adalah mengajarkan kepada mereka kebaikan, yaitu ilmu din, ilmu agama. Barakallahu fikum. Dan ini juga sebagai bentuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan jagalah keluarga kalian an-nar. Jaga dari api neraka. Bagaimana bentuk menjaga mereka dari an-nar? Dijelaskan oleh para ulama, bahkan dijelaskan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, di antara bentuk menjaga mereka dari api neraka adalah ta'limuhumul khair. Mengajari mereka al-khair, kebaikan. Mengajari keluarga, mengajari anak istri al-khair, kebaikan. Inilah tanggung jawab kita semua, para orang tua kepada anak-anaknya. Dan mengajari mereka merupakan bentuk kasih sayang kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kebaikan yang paling baik yang wajib diajarkan kepada anak-anak kita, dijelaskan oleh para ulama, adalah ta'limuhum bitauhid. Ajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, bitauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang sering atau kurang diperhatikan oleh orang tua. Mengajari, mentarbiah, mendidik mereka, mengajarkan at-tauhid, supaya anak memurnikan peribadatan hanya kepada Allah dan menjauhi asyirki. Menjauhi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diketahui, kalau kita melihat tarbiyah yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang saleh, mereka senantiasa mentarbiyah anak keturunannya dengan tarbiyatut tauhid. Mentarbiyah mereka dengan tauhid dan memperingatkan dari bahaya-bahaya kesyirikan, bahaya-bahaya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Begitu juga Nabiullah Ya'qub alaihi salam, tatkala memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada anak keturunannya. Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran tentang wasiatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam memberikan wasiat kepada anaknya, begitu juga Nabi Allah Ya'qub memberikan wasiat kepada putra-putranya, kepada anak keturunannya, dengan mengatakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama Islam. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Barakallahu fiik, ini tarbiyah yang dilakukan oleh orang tua yang saleh, langsung dicontohkan oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang merupakan Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana mereka memberikan tarbiyah kepada anaknya dengan tarbiyatut tauhid. Supaya apa? Diingatkan. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untukmu agama ini, yaitu agama at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah semata. Kemudian diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ini seharusnya yang pertama kali ditanamkan oleh orang tua kepada putra-putrinya, supaya mereka hidup tumbuh di atas tauhid, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Contoh yang berikutnya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Luqman tentang wasiatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa yang disampaikan pertama kali, yang ditarbiyahkan pertama kali kepada putranya, dengan mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang tarbiyah yang dilakukan oleh Luqman al-Hakim, yang dikatakan oleh para ulama, Luqman al-Hakim ini adalah abdun salih, salah satu hamba Allah yang salih, memberikan tarbiyah kepada anaknya dengan mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya yang namanya asyirka, perbuatan menyekutukan Allah, la zulmun azim, merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Coba kita perhatikan tarbiyah yang telah kita lakukan dibandingkan dengan tarbiyah yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang saleh. Apakah kita pernah mengkhawatirkan diri kita, anak keturunan kita, terjatuh ke dalam kesyirikan, sehingga senantiasa memberikan wasiat pesan kepada anaknya, la tusyrik billah, sehingga mulai mengenalkan at-tauhid dan mengingatkan dari bahaya-bahaya kesyirikan? Sungguh banyak sekali orang tua yang kurang perhatian dari sisi ini, kurang memperhatikan dari sisi ini, sehingga anak jarang diperingatkan dari bahaya-bahaya al-isyraku billah, bahaya-bahaya menyekutukan Allah. Padahal ini merupakan la zulmun azim, merupakan kezaliman yang sangat besar. Juga kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wabaniya an'abudal asnam. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jauhkanlah diriku dan jauhkanlah anak keturunanku dari beribadah kepada al-asnam, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang tua yang saleh, yang merupakan Khalilur Rahman. Seperti inilah di dalam memberikan tarbiyah kepada anaknya, memberikan tarbiyah tauhid, menjauhkan dari perbuatan menyekutukan Allah, dan setelah itu berdoa, mendoakan anak keturunannya supaya apa? Dijauhkan dari dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tarbiyah tentang tauhid kepada anak-anak kita, memberikan tarbiyah tauhid dan menjelaskan tentang bahaya-bahaya kesyirikan, juga menjelaskan contoh-contoh praktek kesyirikan, ini adalah merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Sehingga dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah, beliau menyebutkan, yajibu al-inayatu wal-ihtimam bit-tauhidi awala kama huwa minhajul anbiya'i warusuli alaihi mussalatu wassalam. Kata beliau, wajib seorang itu memiliki perhatian dan memiliki kesungguh-sungguhan bit-tauhid, terhadap urusan tauhid yang pertama kali. Artinya, di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan tarbiyah, yang pertama kali harus benar-benar diperhatikan adalah umurut tauhid. Tanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Sebagaimana itu adalah merupakan manhajnya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kita sebagai orang tua jangan merasa tenang dan jangan merasa aman dari perbuatan menyekutukan Allah, apalagi bentuk berbagai macam kesyirikan-kesyirikan itu menyebar di sekeliling kita dengan bahasa atau sebutan yang beda. Perbuatan syirik sekarang disebut ini adalah merupakan budaya. Acara sedekah laut, acara sedekah bumi, sedekah sungai, sedekah gunung, yang di dalamnya terdapat ritual-ritual yang penuh dengan kesyirikan. Ada acara menyembelih untuk selain Allah, yang ini merupakan perbuatan menyekutukan Allah dan pelakunya dilaknat oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat. Melaknat siapa? Orang-orang yang dia menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengkhawatirkan diri-diri kita. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang merupakan Khalilur Rahman, khawatir dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan, mengkhawatirkan anak keturunannya terjatuh ke dalam kesyirikan, tentunya kita lebih mengkhawatirkan lagi, kita lebih takut lagi terjatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian di antara perkara yang penting juga yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita, dijelaskan oleh para ulama adalah ta'limu manhaji ahli sunnati wal jamaah, mengajarkan kepada mereka, kepada anak-anak kita tentang manhaj jalannya ahli sunnah wal jamaah, sehingga seorang tidak hanya sekedar pengakuan, mulai ajarkan prinsip-prinsip seorang ahli sunnah, prinsip-prinsip salafi kepada putra-putri kita. Sehingga tidak hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar mengaku, semua orang bisa mengaku kalau dirinya ahli sunnah, dirinya ahlul athar yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bisa mengaku. Sehingga penyair Arab ada yang menyebutkan, kulun nasi yada'i wasala billayla walayla la tuqiru bidhalik. Semua manusia bisa mengaku dirinya memiliki hubungan cinta dengan Layla, tapi Layla tidak mengakuinya. Maknanya di sini, kalau hanya sekedar pengakuan saja, mengaku dirinya seorang ahli sunnah, dirinya adalah al-firqatun najiyah, semua orang itu bisa mengaku. Tapi apakah dibuktikan, direalisasikan dengan amalan, dengan perbuatan? Ini yang perlu kita lihat. Maka sebagai bentuk rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya, sebagai bentuk rasa cinta orang tua kepada anaknya, ajarkan kepada mereka manhaj-manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Ajarkan kepada anak-anak kita, beritahukan tentang bahayanya manhaj jalannya orang-orang ahlul bid'ah, supaya waspada dan hati-hati, sehingga anak kita itu tidak tabu mendengar kalimat bid'ah yang itu merupakan kalimat syar'i yang datang penyebutannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada mereka contoh-contoh perbuatan bid'ah supaya anak-anak kita menjauhinya. Jangan terus ditutup-tutupin, dikaburkan, sehingga tatkala mendengar kalimat bid'ah seakan-akan perkara yang asing dan menakutkan. Tidak. Kalimat bid'ah adalah kalimat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bahaya bid'ah padahal saat itu belum muncul bid'ah. Tapi Nabi sudah mengingatkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya bid'ah, perkara yang baru dalam urusan agama yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ini sangat-sangat merusak Islam. Nabi menyebutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nabi mengingatkan, bahkan sering mengulang-ulangnya. Nabi sering mengulang-ulangnya, mengingatkan, hati-hati kalian, waspada kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Karena perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Ajarkan kepada anak-anak kita supaya terbiasa mendengar istilah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangan dibikin takut, jangan bicara bid'ah, nanti manusia lari. Tidak. Justru ini sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini perkara yang sangat membahayakan Islam, yang Nabi senantiasa mengulang-ulang Padahal saat itu belum muncul bid'ah. Belum muncul bid'ah Qadariyah. Belum muncul bid'ah Khawarij. Belum muncul bid'ahnya orang-orang Syiah. Belum muncul bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tapi Nabi sudah mengingatkan, bahkan mengulang-ulangnya, bukan hanya sekali. Tatkala Nabi SAW membuka suatu pembicaraan di dalam khutbatul hajahnya, Nabi senantiasa menggunakan kalimat, fa inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah. Ini yang senantiasa diulang-diulang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita pun sebagai umatnya demikian, menyampaikan kepada umat, biar waspada dari perkara-perkara bid'ah, apalagi saat ini bid'ah itu sudah bermunculan dan sangat banyak bentuknya. Barakallahu fikum. Maka di antara manhaj ahli sunnah wal jamaah, di antara prinsip seorang ahli sunnah wal jamaah yang sangat penting dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, adalah al-imanu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yamil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Ini diantara manhaj yang terpenting, menjelaskan kepada anak kita tentang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir. Juga menjelaskan tentang iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Ini tanggung jawab kita semua. Mengajari kepada anak-anak kita rukun iman dengan keimanan yang benar. Barakallahu fikum. Tarbiyah anak-anak kita dengan hal-hal yang seperti ini. Ini semua sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kemudian juga di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah, kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah adamu takfiri ahadin minal muslimin illa birtika binaqidin min nawaqidil Islam. Di antara prinsip seorang ahlu sunnah, prinsip seorang salafi, tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin. Ini prinsip seorang ahlu sunnah. Jadi kalau di sana ada kelompok mengaku dirinya ahlu sunnah, tapi gampang mengkafir-kafirkan orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, berarti dia bukan ahli sunnah. Ini prinsip seorang ahli sunnah. Tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin, kecuali mereka yang melakukan pembatal-pembatal keislaman. Dan pembatal keislaman yang paling berbahaya adalah al-isyraku billah. Ya. Barakallahu fikum. Ini di antara prinsip seorang ahli sunnah. Tanamkan kepada anak-anak kita. Ini penting. Jangan dianggap ini hal yang sepele. Dikarenakan mereka kalangan ahlul bid'ah dari kelompok khawarij, kelompok teroris. Mereka menyebarkan subhat pemikiran ini di ceramah-ceramah mereka, ya, di media-media mereka tentang pemikiran mengkafirkan orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa besar selain kesyirikan. Sehingga tatkala melihat penguasa waliul amr terjatuh ke dalam dosa besar, langsung dihukumi, berarti dia telah keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Kemudian juga di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah wujubu ta'ati wulati umuril muslimin malam ya'muru bima'siyatin. Tanamkan prinsip seperti ini kepada anak-anak kita. Di antara prinsip ahlus sunnah, wajibnya mentaati penguasa muslim selagi mereka tidak memerintahkan kepada perkara kemaksiatan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada penguasa, ini merupakan salah satu manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Dalam perkara yang ma'ruf, wajib untuk mentaatinya. Dikarenakan Nabi SAW telah memberikan wasiat untuk kita semua. Kata Nabi, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah wa inta amara alaikum abdun. Kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian. Wasiat ini berlaku untuk umatnya. Yang pertama, untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada penguasa, walaupun yang memimpin menjadi penguasa bagi kalian adalah abdun, seorang budak. Yang tadinya memiliki kedudukan yang sangat rendah, seorang budak. Tapi tatkala Allah jadikan, Allah takdirkan dia menjadi penguasa, maka wajib. Wajib apa? Wajib untuk mendengar dan mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara kemaksiatan. Tanamkan prinsip-prinsip seperti ini kepada putra-putri kita. Betapa banyak orang tua yang dikagetkan dengan pola anaknya, yang dianggapnya anaknya adalah orang yang rajin beribadah, taat kepada Allah. Ternyata terdengar berita, terciduk oleh Densus 88, ternyata kasus teroris. Ya. Ini diantara sebabnya karena orang tua tidak menanamkan prinsip-prinsip ahli sunnah. Ya. Tanamkan kepada anak kita. Ini nak. Di antara prinsip seorang ahlus sunnah, mendengar dan taat kepada penguasa yang muslim dalam perkara yang ma'ruf, wa adamul khuruj alaihim, dan tidak memberontak kepada mereka. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, dan di antara prinsip ahlus sunnah juga yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita, tahrimul khuruji ala wulati umuril muslimin idhar taqabu mukhalafah dunal kufri. Haramnya memberontak, ini diantara prinsip seorang ahli sunnah. Haramnya memberontak kepada penguasa muslim apabila mereka melakukan dosa besar. Penguasa terjatuh ke dalam dosa besar, bukan terus memberontak. Dunal kufri, selain kekufuran. Sehingga al-khuruj, memberontak kepada penguasa, menyebarkan aib penguasa, demo kepada penguasa, tatkala kebijakan-kebijakannya tidak disukai, sekali lagi ini bukan jalannya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah memberikan tarbiyah, bimbingan kepada umat untuk wasam wa ta'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sana masih banyak lagi prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita, sebagai bentuk rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita semua untuk memberikan tarbiyah kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita dengan tarbiyah yang sahihatan, tarbiyah yang benar, tarbiyah yang sesuai dituntunkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara.